Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adzana lin-nas bil-haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Berkat rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, berzikir, berdoa, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat ngaji bersama. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kekurangan kita diberikan kecukupan oleh Allah. Tanggungan kita, hutang dan segala yang diberikan membayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna kepada agama nusa dan bangsa. Semoga kita semuanya hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, qanitin, musallin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaAllah kita memasuki sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah niku adalah bulan yang mulia, termasuk al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Dalam setahun, para bapak, para ibu, ada 4 bulan yang mulia. Apa saja? Syawal, apalagi Zulqa'dah, apalagi Zulhijjah dan Rajab. Nah, bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang mulia, bulan yang dihormati, bulan yang penuh dengan fadilah dan keutamaan. Apalagi di bulan Zulhijjah itu kumpul segala macam-macam kebaikan. Kenapa? Di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah napak tilas dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggih napa nggih? Ibadah napa, Pak? Haji. Apalagi kurban, apalagi puasa. Amal-amal yang saleh niku di bulan Dzulhijjah bisa diamalkan dan itu penuh dengan fadilah. Terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyr. Dan demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Nah, penafsiran Lailatul Asyr itu menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama dalam beberapa kitab termasuk tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yaitu 10 bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah itu menunjukkan pentingnya suatu. Banyak Allah bersumpah itu. Wadduha wallayli idza saja. Nah, Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pentingnya sesuatu itu. Kalau kita manusia enggak boleh bersumpah kepada yang selain Allah. Kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, itu menunjukkan pentingnya sesuatu itu. Nah, Allah sampai bersumpah demi waktu fajar dan malam-malam 10. Itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya itu? Semua amalan itu afdal. Afdalul amal, perbuatan paling utama itu 10 bulan Dzulhijjah itu. Apa saja? Apa saja para bapak, para ibu? Termasuk berpuasa. Bungge, yang jenengan yang biasa berpuasa, monggo dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya mboten angsal, karena niku nopo? Hari raya. Termasuk 11, 12, dan 13 niku mboten angsal. Kenapa? Itu ayyamut tasyriq. Diharamkan berpuasa. Dari 1 sampai 9 silakan. 9-nya saja nggih monggo. Apalagi itu termasuk Yaumu Arafah. Yang merupakan Rasulullah menjelaskan akan diampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa yang akan datang. Puasa Arafah itu. Termasuk juga sebelumnya tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Monggo, itu berpuasa. Apalagi kemudian bersedekah. Soal bentuk sedekah, silakan. Jenengan bisa sedekah berupa makanan, berupa barang, berupa uang. Bisa diantarkan kepada orang, bisa ngundang ke rumah, itu silakan. Syariat sedekah niku wonten teknisnya boten diatur. Ada biasanya di beberapa daerah itu antar-antar, Bu nggih. Wonten Bu nggih? Antar-antar. Ya. Kemudian juga ada yang ngundang. Monggo. Itu teknisnya saja. Dan teknis itu tidak diatur. Karena termasuk ibadah mutlaqah wa muqayyadah. Ya. Termasuk juga kemudian berzikir, bertasbih, bertahmid, berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya bisa sendiri-sendiri di masjid, di rumah, ngundang orang silakan. Mengundang acara zikir bersama itu silakan. Karena majtama qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa haffat alaihimul malaikah wasyatuhumur rahmah. Tidak berkumpul satu komplit majlis kemudian berzikir kepada Allah. Betul ya Allah menyuruhkan rahmat dan malaikat datang melindunginya. Berzikir, bersolawat, bersedekah. Itulah keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga sholat Idul Adha. Yang punya kemampuan itu berkurban. Itu termasuk yang bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu yang hormati. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan bahasan kita tentang zakat. Gino pongge. Nah, termasuk yang haul, yang punya kewajiban zakat mal perdagangan pas bulan Dzulhijjah ini dikeluarkan zakatnya, bagus. Zakat tidak harus di bulan Ramadan. Jenengan dikeluarkan sekarang juga bagus. Kalau itu zakat mal, zakat harta. Yang bulan Ramadan dan Syawal atau Idul Fitri itu adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau zakat mal, monggo. Maka enggak boleh zakat diberikan pada orang tua. Bahkan anak itu wajib menzakati orang tuanya.